Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih mengkaji hadis-hadis dalam kitab ini yang membahas tentang salat Jumat. Pada pertemuan yang terakhir telah kita selesaikan pembahasan hadis yang ke-133. Dan pada pertemuan malam ini fa insyaallah kita akan mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-134. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhthub faqad laghawt. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau mengatakan kepada temanmu, ansit, diamlah pada hari Jumat, wal imamu yakhthub, sementara imam sedang berkhutbah, faqad laghawt, maka sungguh engkau telah sia-sia. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukum berbicara ketika khutbah Jumat sedang berlangsung. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah contoh pembicaraan yang sangat ringkas, yaitu hanya sekedar mengucapkan ansit, diamlah. Seseorang hanya mengucapkan sebuah kalimat atau satu kata. Namun akibatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad laghawt, sungguh engkau telah sia-sia, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ditafsirkan oleh An-Nadhr bin Shumail rahimahullah, salah seorang perawi hadis ini, bahwa makna faqad laghawt adalah al-khuluwu minal ajr, luput dari pahala sholat Jumat. Na'udzubillah min dalik. Sehingga ancamannya cukup mengerikan. Mungkin saja seseorang sah sholat Jumatnya, namun hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja kalau dia melakukan larangan tersebut, tidak mendapatkan pahala sholat Jumat sama sekali, dan hanya sebatas menggugurkan kewajibannya saja. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah yang penting. Di antaranya, awalan yang pertama, wujubul insati lil khatib yaumal jum'ah, wajibnya diam untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. hukumnya adalah wajib, tidak sekedar sunnah, bukan sekedar anjuran. Dan diam di sini maksudnya adalah diam kemudian fokus untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam. Tidak kemudian diam sambil tidur atau melamun misalnya. Kalau seperti itu maka sama saja. Seseorang diam kemudian konsentrasi untuk mendengarkan khutbah. Dan dengan tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dalam hadis tadi, ansit, maka diamlah. Diam untuk mendengarkan khutbah. Waqad naqala Ibnu Abdul Bar al-Ijma'a ala wujubi dhalik. Dan sungguh Ibnu Abdul Bar, seorang ulama yang bermadhab Malikiyah, telah menukilkan kesepakatan para ulama tentang wajibnya hal tersebut. Seluruh ulama sepakat bahwa mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hal tersebut. Sehingga ketika seseorang berbicara dengan sengaja pada hari Jumat, ketika imam sedang berkhutbah tanpa udzur yang syar'i, maka dia telah berdosa. Pelakunya telah berdosa karena melanggar larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Terkadang ada seorang yang sibuk ngobrol sendiri, bahkan sambil tertawa. Na'udzubillah min dzalik. Maka sangat dikhawatirkan dia tidak akan mendapatkan pahala sholat Jumat sama sekali. Kemudian berikutnya, tsanian, faedah yang kedua, tahrimul kalami hala sima'il khutbah. Diharamkannya berbicara ketika mendengarkan khutbah. Hukumnya adalah haram. Dan telah kita sampaikan tadi, kalau dilakukan dengan sengaja tanpa udzur yang syar'i, maka pelakunya berdosa. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk pembicaraan ketika imam sedang berkhutbah itu hukumnya haram. Bahkan mengucapkan salam atau menjawab salam sekalipun tidak disyariatkan ketika imam sedang berkhutbah. Mungkin ada yang bertanya, bukankah menjawab salam itu hukumnya wajib? Ya, memang benar hukumnya wajib. Namun ulama menjelaskan, nanti ketika khatib sedang diam, duduk di antara dua khutbah, baru salamnya dijawab. Solusinya seperti itu, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama. Sehingga ketika seorang masuk ke masjid dalam keadaan khutbah sedang berlangsung, maka langsung dia melakukan sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat, kemudian setelahnya duduk untuk mendengarkan khutbah. Tidak perlu kemudian mengucapkan salam kepada para hadirin atau mengajak salaman mereka. Hal tersebut tidak disyariatkan. Langsung duduk untuk mendengarkan khutbah. Karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Fas'au ila dzikrillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada di dalam Al-Qur'an. Dalil yang menjelaskan tentang wajibnya mendengarkan khutbah Jumat. Fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kalian menuju zikir kepada Allah. Dijelaskan oleh para ulama, zikir kepada Allah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah khutbah Jumat. Tsalitsan, kemudian faedah berikutnya, yang ketiga, yustafna min hadha man yukhatibul imama au yukhatibuhul imam. Dikecualikan dari larangan tadi, seseorang yang mengajak bicara imam, au yukhatibuhul imam, atau diajak bicara oleh seorang imam. Maka boleh berbicara dalam dua kondisi tadi. Ketika seseorang memiliki hajat untuk menyampaikan sesuatu kepada imam yang sedang berkhutbah. Nah, apa dalilnya? Kama taqaddam fi kisatil ladhi dakhulal masjida walam yusalli. Sebagaimana yang telah lalu kisahnya tentang seseorang yang masuk masjid dan dia belum melakukan sholat tahiyatul masjid. Itu sebuah peristiwa yang dialami oleh sahabat Sulaik Al-Ghatafani radhiyallahu anhu. Beliau saat itu masuk masjid dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah Jumat kepada para sahabat. Dan beliau langsung duduk saat itu. Kemudian ditanya oleh Nabi alaihi wasallam, "As-salaita ya fulan? Apakah engkau sudah melakukan sholat tahiyatul masjid wahai fulan?" Qala la. Beliau pun menjawab, "Belum." Beliau berbicara saat itu. Namun dalam rangka untuk menjawab pertanyaan imam atau khatib, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku khatib saat itu bertanya kepada Sulaik Al-Ghatafani, "As-salaita ya fulan? Apakah kamu sudah sholat wahai fulan?" Qala la. Beliau menjawab, "Belum." Maka boleh seandainya seorang imam mengajak dialog sebagian hadirin ketika khutbah Jumat sedang berlangsung, tidak masalah untuk menjawab pertanyaan imam tersebut. Wa kama fi qissatil a'rabi alladhi syaka ila nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qahta. Kemudian kondisi yang kedua, boleh berbicara ketika seseorang diajak bicara, diajak dialog oleh seorang imam yang sedang berkhutbah. Atau ini kondisi yang pertama tadi. Kondisi yang kedua adalah ketika seseorang memiliki hajat atau keperluan untuk disampaikan kepada imam yang sedang berkhutbah. Maka dalilnya adalah sebuah kisah tentang orang Arab Badui. Alladhi syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qahta, yang mengeluhkan musim kemarau berkepanjangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya sangat ma'ruf, sangat dikenal oleh para ulama karena bersumber dari sebuah hadis yang sahih. Diriwayatkan dalam kisah tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba ada seorang Arab Badui, seorang Arab pedalaman yang datang. Seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, halakat al-amwal wa taqatta'at as-subul." Wahai Rasulullah, harta-harta kami habis dan jalan-jalan putus karena kemarau yang berkepanjangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan kebaikan untuk orang tersebut agar turun hujan. Kemudian mereka pun mendapatkan manfaat dengan turunnya hujan tersebut. Maka dalam sebuah kisah yang sangat panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perbuatan laki-laki tadi yang langsung menyampaikan keluhannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sedang berkhutbah saat itu. Nabi alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Sehingga ini menunjukkan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Kalau seandainya imam ketika sedang berkhutbah salah menyampaikan sebuah ayat Al-Qur'an misalnya, maka boleh bagi sebagian hadirin untuk membenarkannya. Atau mungkin imam lupa ketika menyampaikan sebuah ayat Al-Quran, maka boleh bagi hadirin untuk mengingatkannya. Diperbolehkan secara syar'i dan bahkan berpahala. Termasuk at-ta'awun 'alal birr, termasuk upaya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Kemudian faedah berikutnya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, adalah bahasanya imam dan khatib sholat Jumat itu orangnya sama atau pelakunya sama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis ini, wal imamu yakhtub, sementara imam sedang berkhutbah. Maka imam dalam pelaksanaan sholat Jumat, maka dialah yang menyampaikan khutbah kepada para hadirin. Tidak perlu kemudian imamnya sendiri, kemudian khutibnya sendiri. Ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk kepada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-135. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Kembali diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah tsumma raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah." Barang siapa mandi pada hari Jumat kemudian dia berangkat pada waktu yang pertama, faka'annama qarraba badanah, maka seolah-olah dia telah berkurban dengan seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Dan seseorang yang berangkat pada waktu yang kedua, maka seolah-olah dia telah berkurban dengan seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba qabshan aqran. Kemudian seseorang yang berangkat pada waktu yang ketiga, maka seolah-olah dia telah berkurban dengan seekor domba yang bertanduk. Seekor domba yang istimewa, yang bukan domba biasa. Domba jantan yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah. Kemudian siapa saja yang berangkat pada waktu yang keempat, maka seolah-olah dia telah berkorban dengan seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydah. Dan seseorang yang berangkat pada waktu yang kelima, maka seakan-akan dia telah berkorban dengan sebutir telur. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaikah yastami'una dzikr. Kemudian apabila imam sudah keluar, dalam arti sudah masuk ke masjid, hadaratil malaikah, para malaikat pun hadir, yastami'una dzikr, untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini tentang keutamaan berangkat pada awal waktu untuk menunaikan pelaksanaan sholat Jumat. Dan di antara syarat untuk bisa meraih keutamaan tersebut adalah seseorang mandi Jumat terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid, sebagaimana disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, "Man ightasala yaumal jum'ah," kata beliau, barang siapa mandi pada hari Jumat, mandi dulu baru kemudian berangkat pada awal waktu. Sehingga apabila seseorang tidak mandi Jumat sebelumnya, langsung berangkat meskipun di awal waktu, maka tidak akan bisa meraih keutamaan tersebut. Beliau pun menjelaskan bahwa seseorang yang berangkat pada waktu yang pertama, maka seolah-olah dia telah berkorban dengan seekor unta. Sangat luar biasa keutamaannya. Bayangkan seorang berkorban dengan seekor unta. Kalau dinominalkan, sudah berapa puluh juta yang dia sedekahkan pada hari tersebut. Setiap pekan bisa berkorban dengan seekor unta. Kemudian berikutnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang berangkat pada waktu yang kedua, maka seolah-olah dia berkorban dengan seekor sapi. Kemudian peringkat yang ketiga adalah seekor domba yang bertanduk. Kemudian peringkat yang keempat adalah seekor ayam, dan yang terakhir sebutir telur. Maka hadis ini memberikan dorongan motivasi kepada kita semua agar berupaya untuk berangkat pada awal waktu untuk menunaikan sholat Jumat. Kemudian di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, fihi fadlul ghusli yaumal jum'ah. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan mandi pada hari Jumat. Dan telah kita sampaikan pembahasannya secara terperinci pada pertemuan yang lalu, bahwa mandi Jumat itu memiliki dua kaifiyah, memiliki dua tata cara. Kaifiyah yang pertama atau tata cara yang pertama adalah mandi biasa, namun dengan syarat seluruh anggota tubuh harus terkena air, mulai dari atas sampai bawah. Itu syaratnya. Dan itu diperbolehkan oleh para ulama, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Nah, kemudian kaifiyah atau tata cara yang kedua adalah melakukan mandi Jumat sebagaimana ketika seseorang mandi junub. Tata caranya sama seperti ketika mandi junub atau mandi janabah. Dan itu merupakan tata cara mandi Jumat yang paling afdol dan pahalanya paling besar. Wa an yakuna qabla adh-dhahabi ila shalah. Dan hendaknya seseorang mandi Jumat sebelum keberangkatannya menuju pelaksanaan sholat Jumat. Ini juga pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Waktu mandi Jumat yang paling afdol adalah ketika seseorang akan berangkat menuju masjid untuk melakukan sholat Jumat. Karena dengan demikian, seseorang akan berangkat menuju ke masjid dalam keadaan masih bersih tubuhnya, masih wangi baunya, dan masih semangat, masih fresh untuk melakukan sholat Jumat. Lain halnya ketika seseorang pada pagi hari jam 7 misalnya sudah mandi Jumat, kemudian berangkat jam 11, maka biasanya akan hilang bau wanginya, dan bahkan mungkin akan kotor tubuhnya. Semangat pun juga akan berkurang. Ini waktu mandi Jumat yang paling afdol. Adapun awal waktu mandi Jumat itu dimulai setelah terbitnya fajar atau setelah masuknya waktu pelaksanaan sholat subuh, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Tsanian, kemudian pelajaran yang kedua, wa fihi fadlut tabkir ilaiha min awali sa'atin nahar. Dan di dalam hadis ini terkandung pelajaran tentang keutamaan bersegera menghadiri pelaksanaan sholat Jumat, mulai dari awal siang. Dan akan dijelaskan nanti bagaimana cara perhitungannya secara lebih terperinci oleh beliau rahimahullah. Thalithan, kemudian faedah yang ketiga, al-fadlul madhkur fi hadha mutarattabun alal ightisal wa tabkir jami'an. Keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini akan bisa diraih ketika seseorang mandi dan bersegera untuk menuju pelaksanaan sholat Jumat. Sehingga syaratnya ada dua, mandi dulu di rumah, kemudian syarat yang kedua bersegera untuk menghadiri masjid. Ketika salah satu dari dua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak akan bisa diraih keutamaan tadi. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.